dapat menghiasi hati. Dan jangan pernah kau sia-siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu cinta yang ku miliki. Mungkin hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu. Dan jangan pernah kau sia-siakan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu I.